Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj As-Salikin wa Tawadhu' Al-Fiqh fi Ad-Din li Syekh Abd Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Masuk pada bab yang baru, yaitu babul aliyah wal wadi'ah, bab tentang pinjaman dan titipan. Al aliyah disebutkan oleh para ulama, yaitu hibbatu manfaati ainin mubahatin tabqa ba'da istifa'il manfa'ah. Aliyah yaitu menghibahkan manfaat suatu barang yang mubah, yang barang tersebut tetap setelah dipenuhi manfaatnya, liyaruddaha ila malikiha, untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ini disebut dengan al-ariyah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, ariyah merupakan ibahatun naf'i ainin, membolehkan mengambil manfaat dari suatu barang. Nah, tabqa ba'da istifa'ihi, yang barang tersebut tetap setelah diambil manfaatnya. Nah, misalkan seseorang meminjamkan motor misalnya kepada yang lainnya. Nah, diambil manfaatnya untuk suatu perjalanan, suatu tempat kepada tempat yang lainnya. Setelah selesai dia mengambil manfaat, barang tersebut tetap ada dan dikembalikan kepada pemiliknya. Ini disebut dengan al-ariyah. Nah, qala syaikh rahimallahu ta'ala, al-ariyatu ibahatul manafi'. Ariyah yaitu membolehkan manfaat-manfaat suatu barang. Nah, atau istilah kita itu adalah meminjamkan barang. Disebut dengan apa? Al-ariyah. Nah, meminjamkan buku misalnya. Nah, atau meminjamkan alat-alat rumah tangga. Dan yang lainnya, barang-barang yang memiliki manfaat disebut dengan al-ariyah. وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. Ariyah, meminjamkan barang, hukumnya adalah mustahabbah, sunnah. Kenapa لدخولها في الإحسان والمعروف? Dikarenakan masuk dalam kategori ihsan, berbuat baik, dan juga ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga dalam rangka ta'awud alal birri wat taqwa. Allah mengatakan wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Dan al-'ariyah tadi meminjamkan barang termasuk dalam bentuk tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yamna'unal ma'un. Di antara orang-orang yang disebut dengan mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, mereka adalah orang-orang yang menahan dari barang-barang yang berguna. Ya. Tidak meminjamkannya kepada orang lain, tidak memberikannya kepada orang lain. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Kunna na'udul ma'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ariyat ad-dalwi wal-kidr. Kami menganggap al-ma'un, barang-barang yang berguna, pada zaman Rasulullah SAW adalah meminjamkan ember dan meminjamkan panci. Nah, sedangkan mereka, wayamna'una ma'un, mencegah ya, dari barang-barang yang berguna. Tidak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, sehingga sekali lagi, al-'ariyah ini termasuk di antara bentuk ihsan. Berbuat baik kepada yang lainnya, dan hukumnya adalah sunnah. Ini asal hukumnya, sunnah. Kadang-kadang, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bisa menjadi wajib. Nah, kalau ada seorang yang dia kehausan yang sangat luar biasa. Nah, dia tidak punya alat sama sekali untuk menimba air dari sumur. Ya. Sementara kita punya alat untuk menimba air dari sumur. Nah, maka wajib bagi kita untuk meminjamkan alat tersebut. Dikarenakan kalau kita tidak meminjamkannya, ini berkaitan dengan jiwa seseorang. Dengan nyawa seorang. Nah, sehingga hukumnya menjadi wajib. Dan kadang-kadang ariyah meminjamkan barang kepada orang lain yang asalnya mustahab bisa menjadi haram. Kalau seandainya barang tersebut dipakai dalam rangka kemaksiatan, dosa, dan permusuhan. Nah, seorang pinjam pisau kepada kita. Tapi pisau itu digunakan untuk membunuh orang lain. Atau dipakai untuk membunuh, menyembelih hewan milik orang lain. Maka hukumnya menjadi haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini hukum ariyah. Asalnya mustahab, tapi bisa menjadi haram dalam suatu keadaan, dan bisa menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf adalah sadaqah. Dan di antara perkara yang ma'ruf tadi adalah memberikan pinjaman. Meminjamkan barang kepada orang lain, termasuk perkara yang ma'ruf ya. Dan mana yang mana ini merupakan bentuk sedekah. Walaupun dia tidak memberikannya tapi hanya meminjamkan, ini pun termasuk di antara sedekah. Saya sebutkan bahwasanya pengertian daripada ariyah adalah ibahatu naf'i 'ainin. Membolehkan manfaat suatu barang. Atau memberikan manfaat suatu barang. Nah. Yang mana barang tersebut tetap setelah diambil manfaatnya. Masih ada barangnya. Untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Nah. Memberikan itu manfaat suatu barang. Bukan memberikan barangnya. Kalau memberikan barangnya, ini bukan ariyah. Bukan meminjam lagi. Tapi bentuknya hibah. Pemberian. Nah. Ya. Atau sedekah. Ataupun yang lainnya. Tapi kalau ariyah, sifatnya tadi. Membolehkan untuk memanfaatkan suatu barang. Nah, ini tepatnya ariyah. Qala rahimallahu ta'ala wa in sarata domanaha dominaha. Apabila mensyaratkan untuk menanggung kerusakannya, maka yang meminjam dia menanggung kerusakannya. Nah, dalam masalah ariyah ada beberapa istilah, di antaranya al-mu'ir wal musta'ir. Kalau mu'ir yang meminjamkan, kalau musta'ir yang meminjam. Apabila mu'ir yang meminjamkan mensyaratkan kepada yang meminjam, apabila barang ini rusak atau cacat, maka yang meminjam harus menanggung cacat dan kerusakan tersebut. Nah, maka otomatis kalau ada syarat demikian, yang meminjam dia harus menanggung kerusakan atau cacat dari barang yang dia pakai tersebut. Nah, berdasarkan hadis Sufwan ibn Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu yawma khaybar adra'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam dari Sufwan bin Umayyah yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Nah, meminjam darinya di hari Khaybar adra'an, baju besi. Nah, sami-sami rahimallahu ta'ala, beliau mengambil istinbat daripada hadis ini, bolehnya meminjam. Nah, peralatan perang dari orang-orang kafir, ya, dengan syarat aman dari tipu daya mereka. Ya, jangan sampai kita misalnya pinjam baju besi, ternyata bukan baju besi. Nah, ya, tembus panah. Ya kan, adra baju besi ini biasanya ujung panah itu kalau kena ke adra baju besi tadi, nah ini tidak tembus. Ya. Tadi dibolehkan dengan syarat aman dari tipuan mereka. Nah, apalagi sekarang senjata-senjata yang modern sekarang ini banyak didapatkan dari mana? Dari orang-orang kafir. Nah, Amerika dan semisalnya. Ini diperbolehkan. Kita meminjam senjata dari mereka misalnya, atau kita membeli senjata dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Dengan syarat tadi, dengan syarat aman dari tipuannya. Ya. Ya, saya beli pesawat, yang pesawat itu apa? Dipakai bukan menghancurkan musuh, menghancurkan diri misalnya. Nah, kalau aman dari tipuannya enggak apa-apa. Nah, sebagaimana Nabi SAW, beliau pun melakukan muamalah semacam ini berkaitan dengan peralatan perang. Bahkan beliau meminjam dari Sufwan bin Umayyah yang ketika dalam keadaan kafir. Faqala Aghas pun, ya Muhammad, bal ariyatun madmuna. Apakah ini ghasab wahai Muhammad? Orang kafir menyebut Nabi SAW dengan nama, bukan dengan Rasulullah, padahal tidak boleh menyebut Nabi Muhammad dengan namanya. Nah, nah yang menyebut ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tapi dikatakan kafir. Yang mengatakan ya Muhammad, terus mengatakan bala ariyatun madmunah. Akan tetapi, barang ini merupakan pinjaman yang ada jaminannya. Ya. Ada jaminan, maksudnya kalau ada kerusakan, maka ditanggung kerusakannya oleh yang meminjamnya. Nah, qala rahimallahu ta'ala wa in ta'adda aw farata fiha dominaha wa illa fala. Apabila melampaui batas atau meremehkan barang tersebut, maka si peminjam menanggung kerusakannya. Adapun kalau tidak melampaui batas, tidak berlebihan, dan tidak meremehkan penggunaannya, maka si peminjam tidak menanggung kerusakannya. Nah, maksudnya, orang yang meminjam, dia menanggung kerusakan apabila dia meminjam barang tersebut melampaui batas. Melampaui batas dengan melakukan perbuatan-perbuatan malai salau fi'lu. Yang bukan pekerjaan atau yang berhak daripada barang tersebut. Melampaui batas. Nah, atau dia meremehkan, menyia-nyiakan barang tersebut. Meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya terhadap barang tersebut. Ini makna daripada tafrid dan makna daripada ta'adi. Nah, kalau ta'adi melampaui batas. Ya, melampaui batas. Kalau tafrid, dia meninggalkan apa yang menjadi kewajiban terhadap barang tersebut. Maka, kalau dia melakukan demikian, contohnya misalnya ini barang. Nah, dia pinjam barang, di mana barang ini bisa rusak kalau terkena sinar matahari. Nah, tapi dia letakkan barang tersebut di tempat yang terkena sinar matahari. Ya. Maka dia apa ini? Dia tafrid. Nah, meninggalkan kewajiban terhadap barang tersebut. Ya. Atau dia meminjam barang. Nah, di mana barang ini misalnya muatnya hanya 10 kilo. Tapi dia berikan muatan lebih daripada itu. 20 kilo. Misalnya, sampai barang tersebut rusak. Maka dia apa? Ta'adi. Melampaui batas. Dan orang yang seperti ini keadaannya, kalau dia meminjam, maka dia harus menggantikan, atau dia yang menjamin. Nah, memberikan ganti rugi dan kerusakan terhadap barang tersebut. Adapun kalau tidak demikian, nah, dia pinjam satu barang, ya. Kemudian qadarullah barang itu rusak tanpa dia sengaja, tanpa melampaui batas pemakaiannya dan tanpa menyia-nyiakan apa yang menjadi kewajiban terhadap barang tersebut, tapi rusak, maka dia tidak menanggungnya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang masalah yang kita sebutkan tadi. Tentang orang yang meminjam suatu barang. Kemudian barang tersebut jadi kerusakan. Apakah si peminjam menanggung kerusakannya ataukah tidak? Nah, ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaannya, kalau yang meminjamkan barang mensyaratkan. Pinjam, misalnya motor. Kemudian, yang meminjam misalkan, saya pinjamkan motor ini dengan syarat. Kalau ada kerusakan, engkau menanggungnya. Nah, kalau demikian, persyaratannya, disengaja ataupun tidak sengaja kerusakan tersebut, melampaui batas, ataukah dia meremehkan ataupun tidak, dia harus apa? Menanggungnya. Nah, berdasarkan hadis tadi, Nabi mengatakan, Ariyatun madmunah. Ini adalah barang pinjaman yang ada jaminannya. Nah, maksudnya kalau kerusakan ditanggung oleh yang meminjam. Nah, ini kalau disyaratkan oleh yang memiliki barang. Nah, yang kedua, kalau tidak ada syarat. Ya. Pinjam motor, ya silakan pakai saja motor. Nah, ini kuncinya. Misalnya. Tanpa ada syarat. Qadarullah jadi kerusakan. Nah, makanya dirinci. Kalau kerusakannya disebabkan tadi, dua sebab tadi, dia melampaui batas, atau dia meremehkan yang menjadi kewajibannya terhadap barang tersebut, maka dia harus menggantikannya. Nah, dia menanggung kerusakan barang tersebut. Tapi kalau kerusakannya tidak dalam keadaan melampaui batas, dan tidak meremehkan kewajiban terhadap barang tersebut, tapi qadarullah, misalnya dia motor pakai. Nah, dalam keadaan dia menjalankannya juga tidak ngebut. Nah, dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Qadarullah ditabrak di belakang. Misalnya. Ya. Tanpa dia melampaui batas, tanpa menyepelekan. Nah, jadi kerusakan. Pada asalnya, dia tidak menanggungnya. Tidak menanggung kerusakan tersebut. Nah, ya tapi tentunya min babil ihsan, ta'awun, saling tolong menolong, dia pun ikut ya di dalam apa namanya membantu merapikan, memperbaiki motor tersebut. Walaupun pada asalnya enggak ada tanggung jawab untuk menanggungnya. Nah, tapi tadi min babil ta'awun. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini yang rajih dalam masalah pinjaman suatu barang. Nah, kalau kita mensyaratkan, berarti yang peminjam harus mengganti kalau ada kerusakan. Disengaja ataupun tidak sengaja. Melampaui batas ataupun tidak. Meremehkan kewajibannya ataupun tidak meremehkan. Nah, tapi kalau enggak ada syarat tadi, kalau kerusakan disebabkan melampaui batas, disebabkan meremehkan, maka peminjam harus menggantikannya. Adapun kalau tidak demikian, maka enggak ada kewajiban untuk menanggungnya. Nah, barakallahu fikum. Ini dipilih oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala yang kita sebutkan tadi. Walaupun kita sebutkan tadi ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, tapi yang rajih kita sebutkan tadi. Pembahasan yang berikutnya tentang wadi'ah. Nah, adapun wadi'ah disebutkan oleh para ulama bahwasanya wadi'ah ini merupakan penitipan. Nah, Sayyid Nusaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan wadi'ah dab'u malin liman yahfaduhu, menyerahkan suatu harta kepada orang yang menjaganya. Nah, dan ini mencakup harta apa saja, baik itu uang, dinar, dirham, atau berupa barang-barang, baik barang yang bisa dipindah-pindahkan atau barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Nah, dan titipan ini ada yang dengan upah, ada yang tidak dengan upah. Kalau titipan dengan upah disebutnya dengan ajir. Nah, ajir pekerja atau titipan dengan upah namanya ajir. Nah, ada juga titipan tanpa dengan upah. Ini muhsin, orang yang berbuat baik. Dan kedua-duanya diperbolehkan. Nah, kalau kita misalnya ada penitipan barang. Nah, ada penitipan barang yang sifatnya gratis, cuma-cuma. Tentu ini merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat baik. Sehingga hukumnya mustahab kalau keadaannya demikian. Sunnah hukumnya. Nah, ada juga penitipan, ada ongkos penitipan. Ada upah penitipan. Dan ini pun diperbolehkan, ya. Masing-masing mendapatkan keuntungan. Nah, yang satu barangnya terjaga, yang satunya lagi dia mendapatkan penghasilan dari kepercayaannya di dalam penitipan barang. Nah, tapi wadi'ah berbeda dengan ariyah. Nah, kalau ariyah untuk diambil manfaatnya. Nah, ya, supaya bisa mengambil manfaat barang tersebut. Pinjam motor, supaya bisa mengambil manfaat daripada motor tersebut. Nah, ini ariyah. Adapun wadi'ah, sebagai titipan saja. Tidak mengambil manfaat dari motor tersebut. Nah, titipan saja. Ya. Sehingga kalau seandainya orang yang dititipi barang, nah, dia memakai barang tersebut tanpa seizin pemilik barang, maka dia telah melakukan kesalahan. Ya. Melakukan kesalahan. Dan kalau seandainya pemilik barang mengizinkan untuk memakainya, maka ini bukan titipan lagi. Bentuknya adalah tadi ariyah. Nah, meminjamkan. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ulama masih mengatakan ini sebagai titipan. Nah. Qala rahimallahu ta'ala, "Wa man udi'a wadi'atan fa 'alaihi hifdhuha fi hirzin misliha." Barang siapa yang dititipkan suatu titipan, maka wajib untuk menjaganya pada suatu tempat penjagaan yang semisalnya. Nah, kalau dia dititipi uang, berarti dia harus menjaga uang tersebut. Nah, pada tempat penjagaan yang biasa uang. Ya, kalau uang biasanya dijaga dengan apa? Perangkas misalnya. Nah, ketika dititipi uang, simpan. Disimpan di tempat yang seperti itu. Nah, kalau dia dititipi mobil, motor misalnya. Nah, maka simpan titipan tersebut pada tempat yang semisalnya dijaga. Dalam garasi, tertutup, terkunci, dan yang semisalnya. Nah. Wala yantafi'u biha bighairi idzi rabbiha. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang titipan tanpa seizin pemiliknya. Nah. Dan titipan ini termasuk di antara amanah. Dan Rasulullah mengatakan, "Adil amanata ila man tamanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Nah, ini amanah yang harus ditunaikan. Nah, dijaga. Ya. Dan diberikan lagi kepada orang yang memberikan amanah tersebut. Wala takhun man khanaka. Dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Nah, jangan sampai khianat dibalas dengan pengkhianatan lagi. Ini tidak boleh. Seorang khianat kepada kita, kemudian kita dendam, membalas khianatnya tidak boleh. Nah, orang yang berkhianat kepada kita saja tidak boleh kita mengkhianatinya lagi. Apalagi orang yang tidak melakukan khianat kepada kita. Nah, tidak boleh kita mengkhianatinya. Kalau ada orang menitipkan barang kepada kita, baik itu orang itu telah melakukan khianat kepada kita, ataukah tidak, tetap kita tidak boleh berkhianat kepada orang tersebut. Dan tetap kita harus menunaikan amanah kita kepada orang yang memberikan amanah kepada kita. Nah, dan sebutkan tadi, tidak boleh mengambil manfaat dari barang titipan tanpa seizin pemiliknya. Nah, kenapa? Dikarenakan kedudukan dia sebagai orang yang diberikan amanah. Nah, dan juga dia memiliki kewajiban untuk menjaganya. Kalau seandainya dia mengambil manfaat daripada barang titipan tanpa seizin pemiliknya, kemudian rusak atau cacat, maka dia wajib untuk menanggungnya. Dikarenakan dia orang yang muta'addin, melampaui batas. Dan pada asalnya, titipan ini gak ada domannya. Ya. Gak ada tanggungan terhadap kerusakan pada asalnya. Nah, orang diberikan barang kepada kita. Nah, kalau barang tersebut rusak, bagi kita nggak ada kewajiban untuk menanggungnya. Nah, kecuali tadi kalau kita menggunakannya, kemudian terjadi kerusakan, maka wajib kita untuk menggantikannya. Nah, bagaimana kalau menggunakan, kemudian tidak ada kerusakan? Ini pun tidak boleh. Kalau tidak ada izin dari pemiliknya. Dikatakan akadnya akad titipan. Ya, akad titipan. Bukan akad meminjamkan. Tapi titipan. Kecuali kalau pemilik yang mengizinkan, saya titipkan motor ini misalnya. Kalau mau dipakai, saya akan pakai saja. Apa-apa, memakainya. Nah, barakallahu fikum. Ini hukum ringkas tentang al-ariyah wal-wadi'ah. Nah, pinjaman barang dan menitipkan harta. Baik berupa tadi, uang ataupun yang lainnya. Tapi sekarang kadang-kadang, ya, sebagian orang bermudah-mudah dalam mengistilahkan uang titipan. Nah, tadi kita sebutkan bahwa titipan ini boleh dengan cuma-cuma. Dan ini merupakan bentuk ihsan, kebaikan, bahkan hukumnya sunnah. Ada juga titipan yang di sana ada upah. Nah, ada upah. Titipan yang ada upah ini, nah, sebagian ulama pendapat kalau terjadi kerusakan, maka dia menanggungnya. Nah, dikatakan ada upah. Yang dengan upah itu dia harus menjaganya benar-benar. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sebagian lagi mengatakan, lihat lagi kerusakannya. Apakah disebabkan dia melampaui batas dan meremehkan ataukah tidak. Kalau disebabkan melampaui batas dan meremehkan, maka dia harus menggantinya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Nah, barakallahu fikum. Sebelumnya tadi jangan bermudah-mudah. Ada kebanyakan orang sekarang menggunakan istilah-istilah uang titipan. Padahal pada perkara-perkara yang sifatnya tibawiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan ini banyak digunakan oleh bank-bank. Nah, untuk mengelabui masyarakat, ya, sebagian mereka menyarankan ini bukan riba, bukan mengambil manfaat daripada pinjaman. Nah, tapi ini bentuknya uang titipan. Ya. Padahal hakikatnya, nah, dia memasukkan barang tersebut kepada pemilikannya. Ya. Ini termasuk hakikat daripada al-qard, di mana dia mengatakan kullu qardin jarra manfaatu fa huwa riba. Setiap qard, pinjaman yang diambil manfaatnya, maka itu adalah riba. Barakallahu fikum. Padahal itu adalah riba, tapi kadang-kadang sebagian mengganti namanya dengan istilah uang titipan dan yang lain sebagainya. Kalau hakikatnya hakikat riba, maka dihukumi riba. Nah, al-ismu la yugayiru haqiqah. Nama tidak merubah hakikat dari suatu hukum. Nah, kalau sebenarnya hakikatnya demikian, walaupun dirubah-rubah namanya, maka hukumnya sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Nah, walaupun berubah-rubah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Nastafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, tafadhal barakallahu fikum. Nah, apakah boleh kita menolak orang yang menitipkan barang titipan? Barakallahu fikum. Tadi pada asalnya hak kita. Nah, hak kita kalau kita menerimanya, dikarenakan kita bisa menjaganya, ya, maka ini bentuk kebaikan. Bentuk kebaikan. Nah, bahkan hukumnya mustahab, sunnah. Tolong menolong. Orang kadang-kadang bingung. Saya mau pergi ke suatu tempat, punya kendaraan, ya, khawatir begini, khawatir begitu, titipkan kepada orang. Nah, kalau kita membantunya, menolong orang yang kesusahan. Bentuk kebaikan, sunnah, kita dapat pahala. Ya. Tapi kalau kita misalnya khawatir, tidak bisa menjaganya, dan kita menolaknya, maka itu pun tidak apa-apa, itu hak kita. Nah, bahkan walaupun kita bisa menjaganya, tapi kita tidak mau tersibukan misalnya, nah, itu juga hak kita. Dia sampai berdosa. Tapi terlewatkan yang utama. Barakallahu fikum. Ya. Tuh. Penitipan emas. Nah, sekarang hakikatnya bagaimana? Apakah emas tersebut digolongkan sama dia ataukah tidak? Nah, kalau seandainya kita titipkan emas misalnya di suatu tempat. Nah, ternyata emas tersebut diputarkan. Nah, oleh pemilik penitipan tersebut. Kemudian ada istilah uang titipan. Nah, makanya riba masuknya. Dia menggolongkan emas tersebut, tapi ada istilah uang titipan. Tapi kalau seandainya emas tersebut disimpan, tidak dipergunakan, ya, dia diputarkan, tidak digolongkan. Nah, kemudian ada uang penitipan tadi, ini bisa demikian. Ya, lihat hakikatnya. Dan kebanyakan sekarang dari bank-bank dan sebagainya, ketika menitipkan suatu barang, nah, kalau ada istilah uang titipan, barang tersebut tidak disimpan, tapi digolongkan. Nah, apa buktinya? Buktinya kalau seandainya, nah, bank tersebut kita nitipkan uang misalnya tadi, atau barang emas misalnya. Nah, kemudian ada uang titipannya. Ya. Misalnya bank tersebut kita nitipkan misalnya siang, pada duhur, pada asar kebakaran. Habis emas kita di sana misalnya. Nah, bank mungkin ganti rugi enggak? Berikan ya? Berikan ya? Berikan ya? Berikan ganti rugi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya barang tersebut diputarkan sama bank tersebut. Nah, kalau seandainya bank tidak memberikan ganti rugi, berarti ini bentuknya titipan. Nah, titipan, kalau ada uang titipannya, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan tadi, nah, bank berani mengganti rugi. Nah, padahal tadi kebakarannya ya mungkin nggak disengaja dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya barang tersebut diputarkan oleh pihak bank tersebut. Nah, diputarkan sehingga bukan titipan lagi kalau demikian. Tapi dia mengambil uang titipan. Ini riba. Nah, sama dengan kaidah kullu qardin jaru manfaatu fa riba. Setiap pinjaman jaru manfaatnya itu riba. Barakallahu fikum. Ya, jadi lihat lagi, hakikatnya bagaimana? Kalau hakikatnya hanya sekedar menitip, kemudian tidak diputarkan, nah, ini apa-apa. Kita nitip barang. Nah, tapi kalau seandainya tadi hakikatnya ternyata barang tersebut diputarkan, tapi ada istilah uang titipan, nah ini masuk ke dalam riba. Barakallahu fikum. Nah, itu bukan asal muslim rahim Allah Ta'ala. Dan tambahan tentang adiah tadi, adiah ini pinjaman. Nah, ya, barang pinjaman, kita hanya mengambil manfaat dari barang tersebut. Nah, sehingga yang namanya adiah, kita tidak boleh menjualnya. Nah, dikatakan bukan milik kita, milik orang lain. Yang kedua, kita pun tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain tanpa seizin pemilik barang. Ya, dipinjam buku misalnya. Ya, bagus bukunya, Masya Allah. Ada seorang yang lihat, saya pinjam bukunya. Kita ngajarin, boleh. Ini milik orang lain. Nah, kalau kita izin dulu, kemudian diizinkan, ya apa-apa. Kalau kita langsung meminjamkan kepada orang lain, tidak boleh. Ini bukan milik kita. Milik orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga ada adab-adab dalam masalah aliyah ini pun. Ya. Tapi, memberikan sesuatu, so, apakah itu termasuk riba atau enggak? Seperti ada sedikit khilaf dalam masalah ini. Kalau mensyaratkan itu riba. Nah, kalau orang yang meminjamkan barang kemudian dia mensyaratkan, ya, tadi meminjamkan uang dengan syarat, ya, tadi pinjamkan uang 1 juta dengan syarat, nah, dikembalikannya lebih, baik berupa barang ataupun uang lagi kelebihannya, ini riba. Tapi kalau saya tidak mensyaratkan, tapi itu keridhaan daripada orang yang meminjam. Nah, ini ada sedikit khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tetap ini tidak boleh masuk ke dalam riba. Nah, dan sebagian mengatakan ini boleh sebagai bentuk hadiah dan juga tidak disyaratkan oleh si apa pemilik barang. Barakallahu fikum. Nah, tapi untuk kehati-hatian, nah kalau apa kena kepada kita, ya kita gak usah memberikan lebih. Nah, khawatir. Nah, khawatir ini masuk ke dalam riba. Walaupun kita riba, walaupun tidak dijadikan persyaratan oleh si pemilik barang atau si peminjam. Nah, si orang yang meminjamkan. Barakallahu fikum. Nah, ada khilaf. Ya, sama saya. Kalau misalnya kita pinjam motor, sedangkan awalnya kita mengambil sisi manfaat menggunakan motornya itu, ini terkait bensin, apakah kita gantikan seperti posisi semula, padahal yang meminjamkan tidak mempersyaratkan, atau kita biarkan saja bensin yang sudah ada kita gunakan. Assalamualaikum. Bedakan antara minjam dengan kalau minjam barangnya masih ada, dalam artian tidak berkurang. Nah, ya seperti misalnya kita kalau makanan pinjam atau minta ini. Minta. Eh, makanan misalnya pinjam dulu ini bala-bala misalnya. Minta, paling ya, sudah habis kan. Nah, sedangkan tadi adiah itu tabqa, ya, barang tetap ada. Nah, tapi di antara barang-barang tersebut ada yang sifatnya habis, seperti bensin tadi. Ya, kalau kita minjam ya kembalikan lagi bensinnya. Nah, barakallahu fikum. Yang terkait peminjaman itu, apa meminjam itu harus ngomong dulu di awal atau misalkan boleh ngomongnya belakangan, apa tadi anak pinjam ini gitu. Atau misalkan kalau misalkan kita punya dugaan kuat kalau orang ini kalau apa-apa gampangan gitu, akhirnya terus kita pakai dulu barangnya baru ngomong belakangnya. Barakallahu pada asalnya. Kalau kita minjam itu di awal. Nah, dikatakan pinjam-meminjam ini berkaitan dengan keribuan si pemilik barang. Nah, bisa jadi pemilik barang gak ribu, barangnya dipinjam oleh kita. Sehingga harus di awal. Ya. Kecuali kalau ada isyarat-isyarat, nah, izin seorang itu kadang-kadang ada sifatnya soroha, terang-terangan. Nah, dia memberikan izin. Ada juga yang sifatnya isyarat. Dia itu orangnya ya, gak apa-apa, silakan izinkan. Nah, atau mungkin dia sudah mengucapkan, barang silakan pakai saja, kalau kamu butuh. Nah, kalau ada penyataan demikian, walaupun kita gak minta izin pada setiap barang tertentu yang kita pakai, ya, nah gak apa-apa, dikatakan sudah penyataan tadi, silakan, kalau kamu butuh barang yang ada di rumah saya, misalnya, ya, pakai saja. Misalnya, udah ada izin seperti itu, gak apa-apa. Nah, dan juga kalau seandainya orang ini masya Allah, nah dia nggak sudah apa dari kebiasaannya, kemudian juga dari isyarat-isyarat yang ada pada dirinya mengizinkan kita memakai barangnya. Nah, maka dia bawa demikian. Tetap yang bagus tetap bicara di awal, walaupun ada demikian, tapi dia pinjam menekankan untuk mentakid. Nah, barakallahu fikum. Jadi keadaan, lihat keadaan orangnya. Nah, walaupun pada yang utama tetap kita di awal meminta izin sebelum kita meminjam barang tersebut. Nah, ya seperti suami istri misalnya. Nah, sudah walaupun tanpa izin, ya karena sudah diperbolehkan, silakan saling memakai barang-barangnya. Nah, asal jangan pakai barang yang khusus bagi perempuan dipakai laki-laki, jangan. Nah, walaupun diizinkan oleh istrinya, jangan. Ya, jadi kalau barang-barang yang sifatnya, silakan pakai saja. Nah, walaupun tanpa ada ucapan demikian, yang biasalah suami istri saling meridhokan satu dengan yang lainnya. Ya, boleh memakainya. Kalau sendal bagaimana? Pinjam sendal istri. Boleh enggak? Iya, kalau sendalnya mustarik, sendalnya bisa dipakai laki-laki perempuan, enggak apa-apa. Tapi kalau khusus perempuan, enggak boleh. Nah, lagi baju ya. Barakallahu fiik. Ya, ya fiin insyaallah. Alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.